Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Safiyuhu wa khaliluhu. Walaqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yakin wa taraka al-ummah ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan adawatu syarti, adat-adat syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Kita telah membahas dua huruf, tiada lain ialah in dan juga itma, sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa itma menurut pendapat yang lebih rajih ialah huruf, bukan ismun. Nah, sekarang kita akan lanjutkan adat yang ketiga setelah in dan itma, tiada lain adalah ay. Ayu, silakan dibuka halaman 84 di kitab Ta'jilun Nada. Qala syari rahmatullahi alaihi أو حفظه الله تعالى أي بتشديد أي dengan menggunakan تشديد اسم شرط جازم ialah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari. وهي بحسب ما تضاف إليه. Dan ayyu maknanya sesuai dengan apa yang diidhofahkan kepadanya. Fatakunu lil aqili nahwu ayyuhum yakum akum ma'ahu. Maka ayyu bisa bermakna ismu syartin jazimun untuk sesuatu yang berakal, jika dia diidhofahkan kepada sesuatu yang berakal, maka maknanya hampir mirip dengan man asyartiyah, seperti perkataan kita ayyuhum yakum akum ma'ahu. Maka ayyu diidhofahkan kepada domir hum yang bermakna jamak mudzakkar yang berakal. Ayyuhum yakum akum ma'ahu. Fa ayyu ismu syartin jazimun. Maka ayyu di sini isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Statusnya sebagai mubtada'un marfu'un. Sebagaimana yang saya sudah sebutkan bahwa ayyu adalah satu-satunya adawatu syarat yang mu'rab. Yang lainnya adalah mabni. Dan dalam perkataan kita ayyuhum yakum akum ma'ahu, ayyuhum, ayyu di sini dalam kondisi rafa', statusnya dia sebagai apa? Mubtada وهو مضاف. والهاء هنا ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. Jadi ayyuhum yakum akum ma'ahu. Ayyuhum yakum. Yakum di sini statusnya sebagai apa? Sebagai fi'lu asyarti. Jadi yakum fi'lun mudari'un fi'lu syartin majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Akum huna madha? Jawabu asyarti. Fi'lun mudari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Taib. Ini dalam konteks perkataan kita ayyuhum yakum akum ma'ahu. Dan di sini syahidnya ialah ayyuhum digunakan untuk sesuatu yang berakal atau diidhofahkan kepada sesuatu yang berakal. Wali ghairi al-akili, wali ghairi al-akili nahwu ayyal kutubi taqra aqra. Demikian pula ayyu bisa ditofahkan kepada sesuatu yang tidak berakal. Maka mau ke i'rabnya itu sesuai dengan apa yang ditofahkan kepadanya. Ayyal kutubi taqra aqra. Maka ayyal kutubi, ayya di sini statusnya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi muqaddam. Fa ayya ismu syartin jazimun maf'ulun bihi muqaddamun mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa مضاف. والقطب هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. طيب jadi أي القطب، أي di sini diidhofahkan kepada al-qutub yang notabene adalah sesuatu yang tidak berakal, dan status أي di sini sebagai maf'ulun bihi yang muqaddam. Jadi untuk maf'ulun bihi seharusnya disebutkan kata bihinya, tidak boleh dimutlakan dengan maf'ul. Karena maf'ul kalau dimutlakan itu maknanya adalah maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak adalah satu-satunya maf'ul yang tidak diikat dengan kalimat lain. Seperti maf'ul li ajrihi, maf'ul fihi, maf'ul bihi. Tapi maf'ul mutlak tidak ada ikatan dengan kalimat yang lain. Sehingga kalau maf'ul tidak diikat dengan apapun, ini maksudnya adalah maf'ulun mutlak. Tapi yang diinginkan oleh beliau di sini, maf'ulun muqaddamun mansub, maksudnya adalah maf'ulun bihi muqaddamun mansub. Wa takunu lizzamani nahwu ayya yaumin tusafir usafir. Ayya yaumin tusafir usafir. Walil makani nahwu ayya baladin taskun askun. Fa ayya ismu syartin jazimun mansubun ala dhorfiyati az-zamaniyati fil awwali. Jadi dalam konteks perkataan kita ayya yaumin tusafir usafir, ayya di sini adalah ismu syartin jazimun yang dalam kondisi apa? Mansub. Dia statusnya sebagai dorfu zaman. Sebagai apa? Dorfu zaman. Wal makaniyati fithani. Sedangkan dalam konteks yang kedua, ayya baladin taskun askun. Ya, maka ayya baladin di sini ayya statusnya sebagai dorfu makan. Dia menunjukkan tempat. Maka statusnya mansub. Ya, karena dia adalah dorfu makan. Taib. Wa in udifat ila masdarin fahiyya maf'ulun mutlak. Jika ay diidhofahkan kepada masdar, maka dia sekarang menjadi maf'ul mutlak. Nahu ayya naf'in tanfa' an-nasa yashkuruka alaihi. Kalau kita wasal, ayya naf'in tanfa'in nasa yashkuruka alaihi. Suatu kemanfaatan apapun yang kau berikan kepada manusia, maka mereka akan bersyukur atau berterima kasih kepadamu atas hal itu. Taib. Syahidnya di sini ayya diidhofahkan kepada naf'in, di mana naf'in itu merupakan masdar dari naf'ayan fa'u naf'an. Jadi naf'in merupakan masdar, dan masdar ini menjadi maf'ul mutlak. Masdar itu menjadi apa? Maf'ul mutlak. Taib. Maka ayya naf'in, ayya yang diidhofahkan kepada masdar, yang masdar ini adalah maf'ul mutlak, maka ayya statusnya di sini sebagai maf'ulun mutlak. Taib. Jadi ayya maf'ulun mutlak mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Taib. Jadi ayyu adalah salah satu-satunya adatu syarti yang mu'rab, yang lainnya adalah mabni. Dia bisa ditofahkan kepada sesuatu yang berakal atau yang tidak berakal, atau bisa menjadi dorof zaman, atau bisa menjadi dorof makan, atau juga bisa menjadi maf'ulun mutlak. Taib. Wa min amthilatiha qauluhu ta'ala, dan salah satu contoh dari penggunaan ayyu sebagai ismu syartin jazimun ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Fa'ayyan ismu syartin jazimun mansubun bi tad'u alal maf'uliyati. Maka ayyan di sini statusnya dia sebagai apa? Maf'ulun bihi muqaddam. Jadi dia sebagai apa? Maf'ulun bihi muqaddam. Ialah ismu syartin jazim, yang mana dalam kondisi nasab dengan fi'il tada'u. Maksudnya apa? Apapun yang kalian gunakan dari nama-nama Allah yang dijadikan sebagai doa, maka Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia. Taib. Ayyan di sini ada tanwin, ya tidak? Ayyan ma tad'u. Padahal ayyu itu adalah salah satu isim yang mulazimun lil idhofati, isim yang harus nantiasa diidhofahkan, wajib diidhofahkan, dan dia wajib diidhofahkan kepada mufrad, kepada isim yang tunggal. Artinya apa? Bukan murakkab. Itu salah satu kekhususan daripada ayyu. Ada beberapa isim yang mana isim tersebut itu wajib diidhofahkan kepada isim yang lain yang mufrad. Yang pertama adalah kullu, yang kedua ba'du, yang ketiga ayyu. Kullu, ba'du, dan ayyu. Ketiga isim ini itu wajib diidhofahkan kepada isim yang mufrad. Maksudnya bukan yang murakkab. Ketika dia tidak diidhofahkan di kota dan boleh di kota, maka harus diganti dengan tanwin. Tanwin ini disebut dengan tanwinul iwad. Iwadun anil ismi, tanwin yang menggantikan isim. Karena tanwin itu kan ada tanwin tamkin, kemudian ada apa? Tanwin al-muqabalah, ya. ada tanwinul iwad. Dan tanwin yang dimaksudkan di sini di ayyan itu adalah tanwinul iwad, iwadun anil ismi. Seakan-akan takdirnya itu ayya ismin. Ayya ismin minal asma'il husna. Baik. Maka beliau Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan ta'liq, at-tanwinu fi ayyan iwadun 'anil mudhafi ilaihi. Tanwin yang ada di ayyan itu adalah tanwin iwad, tanwin pengganti dari mudhaf ilaihi yang mahdhuf. Ay ayya ismin tad'u falahul asmaul husna. Jadi apa? Jadi takdirnya itu ayya ismin. Isminnya dibuang, diganti dengan apa? Tanwin menjadi ayyan. Wazidat ma ala ahadil qawlaini lita'kidi ma fi ayyi minal ibham. Dan ditambahkan ma azza'ida setelah ayyan, ayyan ma tada'u. Kemudian diidgham menjadi ayyam ma tada'u. Ayyam ma tada'u. Tadi kata ayyan dan ma. Ma di sini adalah ma azza'idah. Yang dikatakan oleh Syekh, salah satu dari dua pendapat, itu mengatakan bahwa ma fungsinya adalah untuk ta'kid, untuk menegaskan makna ay yang mubham. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa ma azza'idah di sini itu adalah suatu keharusan di mana ay itu memberikan makna syarat. Jadi ay di dalam firman Allah ayyamma tad'u falahul asmaul husna itu bisa bermakna syarti, afadat asyarta, jika dia ditambahi dengan ma azza'idah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Asyur di dalam At-Tahrir wa Tanwir di dalam kitab tafsir beliau. Sebagaimana kaifa kalau ditambahi ma azza'idah, kaifa ma itu pun juga bermakna apa? Syarat. Ya, sebagaimana ayya ditambah ma juga bisa bermakna asyartu, karena hukum asal dari ay kata beliau itu adalah untuk istifham. Hukum asal dari ayyu itu adalah untuk apa? Istifham, itu hukum asalnya. Ketika ditambahi ma, maka afadat asyarat. Ya, menghasilkan makna apa? Asyarat. Baik. Jadi ayyan itu ada tanwin disebut dengan apa? Tanwinul aywad, karena ay adalah isim yang mulazimun lil idhafati, isim yang wajib diidhafahkan kepada mufrad. Baik. Ma harfun zaidun i'raban mu'akkidu ma'nan. Sedangkan ma di dalam firman Allah ayyam ma tada'u falahul asma'ul husna, ma di sini adalah huruf yang ditambahkan secara i'rab, meskipun secara Al-Quran tidak kita katakan sebagai huruf tambahan sebagai bentuk adab kita terhadap Al-Quran, karena tidak ada suatu huruf pun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran melainkan itu pasti memiliki faidah baik kita ketahui ataupun tidak. Namun secara nahwu kita katakan ma di sini adalah harfun zaidun i'raban mu'akkidu makna, huruf tambahan secara i'rab yang menegaskan makna dari ay. Wa tad'u fi'lu syarti majzumun bihadfi an-nun. Sedangkan tad'u adalah fi'lu syarti, fi'lun mudhari'un, fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal amthilati al-khamsah wal wawu fa'ilun ay wal wawu hiya tamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'ili taqdiruhu antum. wa jumlatu falahul asma'ul husna jawabu syarti fi mahalli jazmin. Kalau kita urai i'rab dari falahul asma'ul husna, maka fa disebut di sini waqi'atun fi jawabi syarti. Alfa huna waqi'atun fi jawabi asyarti. Lahu huna mada? Khabar sahih. Lahu huna mada? Khabarun muqaddam aw muta'alliqun bi mahdhufil khabar, atau dia terikat dengan mahdhufnya khabar yang ditakdirkan dengan kaunan ma, yakni kainatun. Ai fa kainatun lahu al asmaul husna. Al asma di sini statusnya sebagai apa? Mubtada yang muakhar. Marfu' alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih al-husna sifatun li al-asma' wa sifatu al-marfu' marfu'un mithluhu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'atturu li'annahu ismun maqsur. Jumlah falahu ilahu al-asma'ul husna min al-mubtada wal khabar. Huna mada? Ay fi mahalli jazmin jawabish. Ay fi mahalli jazmin jawabu syarti. Jawabu syarti fi mahalli jazmin. Jadi kalau jawabu syart itu diiktiron dengan fa sebelumnya, maka kita sebutkan jumlah setelah fa fi mahalli jazmin. Ya. Kalau jawabu syarat itu ada fa sebelumnya, maka jumlah yang setelah fa kita katakan fi mahalli jazmin. Tapi kalau tidak ada fa, maka jumlahnya dikatakan oleh para ulama la mahallalaha min al-i'rab. Ya. Karena jawabu syarat itu tidak memiliki mahalli dalam apa? I'rab. Paham ya? Baik. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan aina. Nomor 4, aina. Ismu syartin jazimun wa yahsunu ittisaluha bima liyatamakkana asyartu. Aina adalah ismu syartin yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Ya. Saya senantiasa menyebutkan menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi di awal, wa yajzimu fi'laini, dan menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Kalau kita merujuk kepada Asrarul Arabiyah lil Anbari, maka Al-Anbari itu menyebutkan adanya khilaf di antara para ulama yang menjazmkan jawabu syarti itu apa. Kalau yang menjazmkan fi'il syarat itu apa? Itu adalah adatu syarat, ya, tanpa khilaf. Jadi yang menjazmkan fi'il syarat itu apa? Adatu syarti. In tajtahid tanjah. Yang menjazmkan tajtahid apa? In. Yang menjazmkan tajtahid apa? In. Tapi yang menjazmkan tanjah ini siapa? Nah, ini ada khilaf diantara ulama. Apakah yang menjazmkan cuma in, ataukah yang menjazmkan itu adalah in dan fi'lu syart, ataukah yang menjazmkan itu fi'lu syartnya? Ada khilaf diantara para ulama. Taib. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini bahwa yang menjazmkan jawabu syarat itu adalah adatu syarat. Karena adatu syarat itu menjazmkan dua fi'il sekaligus. Taib. Ismu syartin jazimun wa yasunu ittisaluha bima liyatamakkana asyartu. Dan aina itu jika ingin menjadi ismu syartin jazimun, bagusnya disambung dengan ma azzaidah sebagaimana yang saya sebutkan tadi ketika membahas ayyu. Ya, ada apa? Ada ma azzaidah seperti kaifa. Kalau ingin menjadi adatu syarti, maka ditambahi dengan apa? Ma, kaifa ma. Itu baru menjadi adatu asyarti. Demikian pula aina. Jika ingin menjadi ismu syartin jazimun, maka lebih baiknya digabung dengan ma menjadi ainama. Wa hiya mawdu'atun lid-dalalati 'alal makani, dan dia secara makna itu menunjukkan tempat. Thumma dominat makna syarti, kemudian dia mencangkup makna syarat yang mengikat antara fi'lu syarat dengan jawabu syarat, tapi terikat dengan tempat di dalam konteks tersebut. Fatakunu fi mahalli nasbin ala dorfiyati al-makaniyati, maka aina atau ainama itu terletak dalam kondisi nasab, yakni dorfu az-zaman, dorfu mada? Al-makan, karena dia menunjukkan apa? Tempat. Nahu ainama tadhab ashabka, ainama tadhab ashabka, kemanapun kamu pergi maka aku akan menemanimu. Maka ainama di sini dalam kondisi nasab dorfu makan, dalam kondisi nasabnya mana dorfu makan. Baik. Wa minhu qawluhu ta'ala aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin, aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin, dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-76. Fa aina ismu syartin jazimun, maka aina itu adalah ismu syartin jazimun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin ala dorfiyah al makaniyah muta'allikun bil fi'li ba'dahu, yang dia itu terikat dengan apa? Dengan fi'il setelahnya. Taib. Jadi yang menjadikan dia nasab itu siapa? Fi'il setelahnya, yakni fi'ilu syarti, karena dorfu az-zaman ataupun dorfu al-makan itu harus ada fi'il yang menasabkannya. Apa yang menasabkannya? Kalau di konteks ainama yuwajjihu la ya'ti bi khairin, maka yang menasabkannya apa? Yuwajjihu, ya, yuwajjihu. Baik. Jadi dia yang menasabkan ainama atau kedudukan ainama menjadi nasab. Wa ma harfun zaidun i'raban mu'akkidu ma'nan, sedangkan ma adalah huruf tambahan secara i'rab yang menegaskan makna dari aina. Wa yuwajjihu fi'lu syarti, yuwajjihu fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, yuwajjihu. Taib. Wa la ya'ti jawabu syarti majzumun bihadfi harfil illah. Idzan ya'ti huna madza? Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa al-ya. Naam, wa huwa kadzalika jawabu syarti. Wa qawluhu ta'ala aynama takunu yudrikkumul maut. Kemudian contoh yang lain dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa ayat 78. Fa aynama kama taqaddama wa huwa muta'alliqun bil fi'li ba'dahu, maka aynama itu sebagaimana yang sudah kita sebutkan tergantung dengan apa? Konteks setelahnya, artinya muta'alliq terkait dengan fi'il setelahnya yang menjadikan kedudukannya menjadi nasab. Wa takunu fi'lu syarti, sedangkan takunu di sini adalah fi'il syarat, dan takunu kana yakunu di sini adalah kana at-tamah. Maka beliau menyebutkan wal wawu fa'ilun li kana at-tamah, sedangkan al waw di dalam fi'il takunu di sini adalah fa'ilun, al waw dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il likana at-tamah taqdiruhu antum, Jadi kana itu dia bisa bermakna empat macam makna, ya, bisa dimaknai dengan empat macam makna. Ya, kana bisa bermakna kana naqisah. Ini dalam pembahasan kana wa akhwatuha di dalam bab an-nawasikh. Kana wa akhwatuha, jadi kana fi'lun naqis, dikatakan apa? Fi'lun naqis. Naqis kenapa? Karena dia butuh mansubnya sekaligus. Jadi enggak cuma butuh marfu'nya tapi juga butuh apa? Mansubnya, isim dan khabarnya sekaligus disebut dengan kana naqisah. Sedangkan kana tama itu tidak butuh mansubnya. Dia cuma butuh apa? Marfu'nya saja. Dia cuma butuh apa? Marfu'nya saja. Taib. Sedangkan yang ketiga, kana bimakna al-amru atau asya'nu. Jadi kananya itu bermakna amrun atau sya'nun. Ini sama seperti kana naqisah, cuma beda makna saja. Dan yang keempat adalah kana zaidah. Kana tidak beramal, tapi dia merupakan apa? Zaidah, kana yang ditambahkan. Taib. Nanti bisa dicek di dalam Al-Quran surat Qaf, ya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Nah, kana di sini itu bisa di-i'rab dengan empat i'rab sekaligus. Kananya sebagai kana naqisah. Kana naqisah. Berarti kalau kana naqisah di sini, ya, isimnya itu adalah qalbun, lahu adalah khobar kana. Liman kana lahu qalbun. Qalbun itu isim kana. Qalbun itu isim kana, lahu khobar kana. Atau kananya itu dimaknai tamah. Liman kana lahu qalbun. Jadi qalbun di sini itu adalah fa'il dari kana tamah. Maksudnya adalah liman wajada lahu qalbun. Barang siapa yang memiliki hati. Jadi tidak butuh apa? Sesuatu yang mansub karena kananya tamah. Atau bisa juga dimaknai al-amru atau asya'nu. Liman kana al-amru lahu qalbun. Ya. Yani barang siapa yang perkaranya itu memiliki hati. Ya, liman kana al-amru lahu qalbun. Jadi kana kalau bermakna al-amru atau asya'an itu kananya naqisah. Tapi maknanya yang berbeda. Ya, karena apa? Karena isim kananya itu apa? Adalah al-amru atau asya'nu yang dimakhdufkan. Kemudian yang keempat, kananya itu zaidah. Liman kana lahu qalbun, liman lahu qalbun. Seolah-olah kananya tidak ada. Nanti bisa dilihat di akhir-akhir surat Qaf. Ya, terkait i'rab liman kana lahu qalbun itu bisa di'rab kananya dengan empat macam kondisi sekaligus. Nah, aina ma takunu yudrikkumul maut. Takunu di sini itu kananya apa? Tamah. Jadi dia tidak butuh sesuatu yang mansub. Li'annaha bimakna tujadu. Karena dia bermakna wujud dimanapun kamu berada. Aina ma takunu, dimanapun kamu wujud atau berada. Yudrikkumul maut, maka akan mendatangi kepada kamu kematian. Wajawabu syarti yudrikkum. Kalau kita i'rab bagaimana? Takunu fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfu an-nun. Hadfu mada an-nun li'annahu min al-amthilah al-khamsah. Wal-waw huna mada fa'ilun. Wal-waw dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu antum yudrikkum. Yudrik Naam, yudrik fi'lun mudhari'un majzumun jawabu syartin wa alamatu jazmihi as-sukun. Naam, wal fa'il huwa al-maut. Taib. Sampai sini insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan pembahasan anna, ayyana, mata dan seterusnya bismillah. Baik. Bismillah.